Alhamdulillah. Matiin kipasnya, AC-nya nyala ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwahnya adalah kajian kita, kajian yang terbaru di bulan Syawal. Setelah di kajian subuh sebelumnya, setiap Senin, Rabu, Jumat, dari Syawal tahun lalu hingga Syawal tahun ini, kita sudah menyelesaikan banyak qiraah. Di antaranya qiraah Syarah Qawaid Al-Arba, Syekh Shalih Fauzan Syarah Usul Sittah, Syekh Al-Utsaimin. Kemudian qiraah apa lagi? Syarah Manzumah Baikuniyah, Syekh Al-Utsaimin. Kemudian qiraah Muqaddimah At-Tafsir, Syarah Syekh Al-Utsaimin. Ya, Muqaddimah Tafsir Ibn Taimiyah yang disyarah Syekh Al-Utsaimin. Maka sekarang kita akan membaca qiraah kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Banyak dia dari Syawal tahun lalu sampai Syawal tahun ini, kurang lebih 4 kitab selesai kita baca. Maka sekarang ini kitab berikutnya, Mukhtasar Zadul Ma'ad, yang sedikit panjang. Ya, kalau lancar mungkin tidak sampai setahun, tapi kalau lama ya bisa setahun. Sepekan 3 kali bisa setahun, karena kitab ini tebal 200-an halaman. Nah, terlebih dari bagi antum yang baru bergabung, ya mungkin di pelajaran duha kita akan fokus ke nahwu sharaf dari dasar. Antum yang baru bergabung mungkin tidak akan diminta untuk membaca. Ya. Tapi bagi ikhwah yang mau mencoba membaca dengan ma'rifat ilmu nahwu sharaf yang ada padanya, silakan. Ya. Lihat, saya bawa 2 kitab. Yang pertama cetakan Darussalam dengan tahqiq Syekh Jibril. Yang kedua kitab yang sama dengan antum, yaitu ya cetakan Mesir. Yang ini saya lihat hampir sedikit tidak ada perbedaan, cuman yang di kitab yang saya ini full gundul, sampai Al-Qur'annya pun, ayat-ayat Qur'annya pun gundul. Edward sudah ada kitabnya, Edward. Adapun yang di antum, khusus ayat Al-Qur'annya diharokati. Nah, kita masuk ke halaman 9. Halaman 9, lihat kalau di buku saya halaman 7. Mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai orang yang meringkas kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim ini. Nah, tafadhal, siapa yang membaca? Sabit, coba Sabit. ويختار ما كان yaro subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wal murad bil ikhtiyari al-ijtiba'u wal istifa'u wa qawluhu ma kana lahumul ikhtiyaru ay laysa hadzal ikhtiyaru ilayhim fakama annahu al-mutafarridu bil khalqi fahuwa al-mutafarridu bil ikhtiyari fa innahu a'lamu bimawaqi'i ikhtiyarihi kama qala ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu wa kama qala wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin min al-qaryataini 'adzim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya warafa'na ba'duhum wa qabdin darajatin fa ankara subhanahu 'alayhim tahkiruhum wa akhbara anna dhalika ila alladhi qismun bainahum tabat perhatikan wa akhbara anna dhalika ila alladhi qasama bainahum ma'ishatahum wa rafa'a ba'duhum fawqa ba'dahum tapi di ayat juga ba'dahum enggak nyambung kalau ba'dahum terus wa rafa'a ba'duhum di ayat yang saya di buku saya ayatnya gundul kalau di antum ada harokat ba'do kan juga ba'du tadi ya terus fawqa ba'di darajatin qawluhu subhanallahi fawqa ba'din darajatin terus qawluhu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun azza nafsahu amma ittidahu amma itu hamzah wasal jangan dibaca amma ittidahu amma tada amma tadahu syirkuhum. Itu fi'il iktada amma iktidahu amma iktadahu syirkuhum terus minak tirahihim wahtiyarihim walam yakun syirkuhum mutadamminan li isbati khalqi li isbati khalikin siwahu hatta yunazzihu nafsahu anhu wal ayatu mazkuratun ba'da qawlihi fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Nah baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selaku peringkas kitab ini beliau memulai bismillah wa bihi as-siqatu wal ismah. Setelah beliau memulai dengan nama Allah bismillah wa bihi as-siqatu kepadanyalah as-siqah kepadanyalah as-siqah kami siqah kami percaya wal ismatu dan kepadanyalah kami memohon ismah kami memohon perlindungan. Ya, kemudian beliau memuji Allah alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, wa ba'du. Ya, wa ba'du. Ini amma ba'du ini fasal ya sebuah yang memisah antara yang telah berlalu dari pujian, selawat kepada al-maudhu, kepada topik. Huruf yang menyertainya ini ada tiga. Ada summa, ada amma, ada waw. Yang masyhur yang digunakan dengan amma. Ini yang maksur juga dari Nabi SAW. Yang marwi. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mutafarridu bil khalq wal ikhtiyar maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mutafarrid, dialah yang maha tunggal, maha esa bil khalq, dalam penciptaan, wal ikhtiar, dan juga dalam pemilihan, dalam pilihan. Allah taala berfirman, wa huwa rabbuk wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu ya, dialah yang menciptakan ma yasha'u, apa yang dia kehendaki, wa yakhtaru, dan yang ia pilih. Ma kana lahum khiyaratu, sedangkan mereka makhluk, mereka tidak memiliki pilihan. Manya itu manafiyah. Ya, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan sesungguhnya segala puji bagi Allah. Ya, maha suci Allah taala yang maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Siapa? Niko. Kalau mau coret-coret, bukunya yang dicoret. Ya. Kalau masih kayak bingung, bukunya yang diharokatin. Jangan bukunya bersih. Ya. Kalau bukunya bersih, ya, mau belajar apa antum? Ya. Nah, itu suatu hal yang keliru. Seorang thalib kajian kitab dari awal sampai akhir kitabnya bersih. Enggak ada catatan, enggak ada ya taklik, enggak ada apa. Wah, itu ajaib itu. Itu Imam Bukhari mungkin. Imam Bukhari enggak pakai kitab. Ya. Baik. Kalau mau diartiin, nih kok di atasnya, di bukunya. Jangan di buku yang lain tercecer, hilang habis sudah. Ya, habis itu enggak tahu apa ini ya. Baik. Wal muradu bil ikhtiar huwa al ijtiba' wal istifa'. Yang dimaksud dengan ikhtiar di sini adalah ijtiba' dan istifa'. Ijtiba' dan istifa' ini maknanya sama, pilihan. Ya, dan firman Allah, makana lahum khiyaratu. Maknanya itu manafiyah. Mereka makhluk tidak memiliki pilihan. Ai laisa hadzal ikhtiyaru ilaihim. Maknanya pilihan itu tidak ada pada mereka. Makhluk tidak punya pilihan. Fakama annahu al-mutafarridu bil khalqi. Maka sebagaimana bahwa dia Allah yang Maha Esa dalam penciptaan, wa huwa al-mutafarridu bil ikhtiar, maka dialah pula Allah yang Maha Esa dalam pilihan. Minhu, wa innahu a'lamu bimawaqi ikhtiyarih, maka Allah dialah yang paling mengetahui dengan mawaqi, dengan berbagai objek-objek ikhtiyarih, pilihannya. Ya Allah, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang paling mengetahui di mana dia menempatkan risalatah, tugas kerasulannya. Allah yang tahu tugas ini diemban oleh Nabi Fulan, Rasul Fulan, ya, Bani Israel. Allah tahu ini oleh Rasul Fulan. Ya. Allah menciptakan roh-roh semuanya. Kemudian Allah lihat siapa roh yang paling bersih. Yang paling bersih. Diambillah yang paling bersih, yaitu rohnya siapa? Rasulullah SAW. Bahkan roh orang-orang yang akan menemani Rasulullah SAW pun itu juga telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, al-ayata. Kalau ada hadis, al-haditha, al-ayata, i'rabnya apa al-bar? Hah? Ya, kalau ditanya al-ayah, al-hadith, itu kan ada ayat, terus kemudian ada bacanya al-ayah. Kalau di buku ana ada al-ayah. Di buku antum enggak ada ya? Enggak ada. Itu bukunya PDF. Lalu PDF. Ya, kalau ada al-ayata itu maf'ulun bih. Al-haditha al-ayata maf'ulun bih. Takdirnya apa? Akmil al-ayata. Akmil al-ayata. Sempurnakan ayat tersebut, gitu. Nah, wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qalu law nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn adzim, dan mereka berkata, ya, seandainya Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang berasal dari dua negeri itu. Dari dua negeri maksudnya Mekah dan Taif. Ya, yang azim. Mereka mengatakan seandainya Qur'an tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu, maka Allah jawab, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang punya hak untuk membagi-bagikan rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum masyiatahum fil hayati dunya, kamilah yang membagi-bagikan diantara mereka masyiatahum, ma'isyah mereka, penghidupan mereka di kehidupan dunia, di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin, dan kami angkat, ya, dan kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Fa ankara subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari alaihim, atas mereka. Apa yang Allah ingkari? Ini udah dibaca belum Mas Habib tadi? Udah. Takhayyurahum. Takhayyurahum. Allah mengingkari takhayyurahum, pilihan. Artinya pilihan yang mereka ajukan. Loh, kok diturunkannya ke sini, maunya ke sini. Kayak Yahudi. Orang Yahudi enggak terima, kok rasul terakhir dari bangsa Arab, harusnya dari Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingkari pilihan yang mereka ajukan. Wa akhbara anna dhalika ila alladhi qasama bainahum asyiatahum. Dan Allah mengabarkan bahwa hal tersebut itu dikembalikan kepada yang membagi-bagi di antara, membagi-bagi ma'isyah mereka di antara mereka. Yang membagi-bagi, zat yang membagikan penghidupan mereka di antara mereka, yaitu Allah. Wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Ya, dan juga Allah mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Allah angkat mereka beberapa derajat. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nazzaha nafsahu, maka Allah mensucikan dirinya. Amma qtadahu syirkuhum, ya, dari segala konsekuensi kesyirikan mereka. Minaktirahihim, berupa iktirah, itu dari kata iktaraha yaktarihu, iktirah, maknanya usulan, penawaran, dari usulan atau penawaran mereka, ya, minaktirahihim wa ikhtiyarihim, dan pilihan mereka. Walam yakun syirkuhum mutadamminan li isbati khaliqin siwahu, walaupun kesyirikan mereka itu tidaklah tidak langsung secara mutlak menetapkan adanya pencipta siwahu, selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta yunazziha nafsah, hingga dia mensucikan dirinya anhu, dari hal tersebut. Wal ayatu madzkuratun ba'da qaulih, ayat ini disebutkan setelah firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man taba wa amana wa amila shaliha fa asa ayyakuna minal muflihin, maka adapun orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, sini ya, berikutnya dibaca. Tafadhal. Siapa? Albar, coba Albar. Wakama. Nah, wakama khalaqahum. kenceng ini kan suaranya. Raji'un. La ila la ila ikhtiyari haula'i wa hadha al-ikhtiyaru wa hadha al-ikhtiyaru 'amu wa hadha al-ikhtiyaru 'amu tus Syekh Masih, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa kama khalaqahum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, ikhtara minhum, maka Allah memilih di antara mereka, haula'i, maka Allah memilih di antara mereka, ya mereka-mereka itulah. Artinya apa? Allah memilih di antara mereka, yaitu mereka ini, para rasul. Allah memilih di antara makhluk, para rasul. Haulai, yaitu rasul. Minhum, makhluk. Ya, makhluk. Nah. Yang namanya rasul itu ada dua, dari kalangan jin dan dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Wahadal ikhtiaru, maka pilihan Allah ini raji'un ila hikmatihi, kembali kepada hikmahnya subhanahu wa ta'ala, wa ilmihi, dan ilmunya, biman huwa ahlun lahu, terhadap yang paling layak. La ila ikhtiari haula'i waqti rahihim, maka pilihan Allah itu tidak kembali kepada pilihan mereka maupun usulan atau penawaran mereka. Ya, fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu wa hum yus'alun, Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, namun mereka yang ditanya. Nah, wa hadzal ikhtiyaru fi hadzal 'am, kemudian kata beliau lagi, wa hadzal ikhtiyaru al-'amu, maka pilihan Allah yang umum ini, min a'zami ayati rububiyyatih, ini adalah bagian dari min a'zami ayati rububiyyah, termasuk di antara tanda-tanda rububiyyah Allah yang paling besar, wa akhbari syawahidihi wahdaniyatih, dan juga termasuk dari keesaan Allah yang paling besar, wasifati kamalih, dan juga termasuk diantara sifat-sifat kesempurnaan Allah, wasidqi rusulih, dan termasuk diantara tanda-tanda akan benarnya kerasulannya. Nah, ya, jadi Allah yang tahu memilih rasul dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Jawa, karena Allah yang paling tahu, Allah yang paling pilih. Allah yang pilih yang sesuai dengan kemaslahatan makhluk semuanya. Wa min hada ikhtiyaruhu, dan diantara pilihan Allah kepada para malaikatnya yang mustafid, yang dipilih, minhum, diantara mereka, sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahumma Rabba Jibril, ya Allah, wahai Rabb Jibril, Rabb Mikail, Rabb Israel, Fatir as-samawati wal ardi, yang mencipta langit dan bumi, alim al-ghaibi wa syahada, yang zat yang mengetahui yang ghaib maupun yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi ikhtalifun, engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ya, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik, berikanlah petunjuk kepadaku terhadap perkara yang diperselisihkan, ya, berupa kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki menuju kepada siratul mustaqim. Nah, baik, berikutnya tafadhal dibaca di sini. Siapa lagi yang siap baca? Coba Mas Yanto. Suratai Al-Ahzabi. Naam. Wa khiyaruhu minhum al-khalilaini Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ajma'ina. Wa min hadha ikhtiyaruhu subhanahu walada Ismaila min ajnasi bani Adama, sumakhtaro minhum bani Kinanata min Huzaimata, sumakhtaro min walati Kinanata Quraisyan, sumakhtaro min Quraisyin bani Hashimin, sumakhtaro min bani Hashimin Sayyida walati Adama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mokhtaro umatahu ala sa'iril umami. Kama bil musnadi an Muawiyata bini Haidata marfu'an. Antum tufuna sab'ina umatan. Antum khairuha wa akramuha ala Allahi. Wa fi musnadi al-Bazzari Bazar zainya tasdid. Bazar. Fi musnadi al-Bazzari min hadisi Abi Darda'i marfu'an, Allah subhanahu qala li Isa bin Maryam, inni ba'itsun ba'daka ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidu wa syakaru wa in asabahum mayakrohun wa in asobahu mayakrohuna ihtasabu wa sobaru wala hukma wala ilma. Kalau di buku ada wala ilma. Nah, itu yang paling bagus. Tapi kalau di buku antum ini Hukma. Terus qala ya Rabbi kaifa hadza wala ilma. Qala qutihim min ilmi wa ilmi. Nah, Masya Allah, itu yang tadi barusan, itu hadisnya hasan ya, kalau di buku antum. Akhrajahul Hakim, ya, dari hadis Abi Darda, sahahu al-Hakim ala syurut al-Bukhari, wafaqahu al-Dhahabi, wa qala al-Haythami fil Majma' rijaluhu thiqat. Nah, di buku antum di footnote, ya, Ya, saya megang dua ya, buku yang sama kayak itu sama buku yang Tahqiq Syekh Jibril, terbitan Maktabat Darussalam. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Kadzalika ikhtiyaruhu subhanahu al-anbiya." Demikian pula pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi min waladi Adam, dari kalangan anak Adam. "Wa ikhtiyaruhu ar-rusula minhum." Kemudian pilihan Allah kepada para rasul di antara mereka. "Wa ikhtiyaruhu ulil azmi minhum." Dan pilihan Allah kepada para ulul azmi, yaitu lima rasul al-madhkura yang disebutkan di surah Al-Ahzab, di dua surat, di dua surat itu Al-Ahzab dan surah. Siapa aja ulul azminya? Yaitu Nuh dari awal, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian wakhtiyaruhu minhum al-khalilain, dan pilihan Allah di antara mereka kepada dua khalil. Dua khalil itu dua kekasih. Itu Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Wa min hada, ya, jadi Rasulullah itu bukan habibullah tapi khalilullah. Ala yasin habibillah, kata mereka. Nah, kata yang benar adalah ya khalilullah. Baik. Ajma'in. Kalau dua itu ke jama' al musanna. Wa min hada ikhtiyaru subhanah walada Ismail. Dan dari sini juga Allah memilih kepada anak-anaknya Ismail, dari keturunan Ismail, min ajnasi bani Adam, dari jenis anak Adam manusia. Semakhtara minhum bani Kinanah. Kemudian Allah memilih di antara keturunannya Ismail itu anak-anaknya Kinanah, min Khuzaimah, dari Khuzaimah. Nah, ini mulai nih nenek buyutnya Rasulullah SAW. Kemudian Allah memilih dari anaknya Kinanah Quraisy. Kemudian Allah memilih dari Quraisy bani Hashim. Kemudian Allah pilih bani Hashim, yaitu ya, Sayyida waladi Adamah, sang pemimpinnya anak Adam, yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wakhtara ummatahu ala sa'iril umam, dan Allah memilih umat beliau ya sebagai umat yang terbaik di atas seluruh umat-umat yang ada, sebagaimana dalam hadis dalam kitab Musnad al-Musnad ya, dari Muawiyah bin Haidah secara marfu, Nabi bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan, kalian kelak akan menjumpai 70 umat. Antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalianlah yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah. Di Al-Quran pun juga Allah puji para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lillah. Sta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat andalan jamaah tabligh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lillah. Kepedean mereka. Padahal itu untuk siapa? Sahabat. Ya, karena Nabi bersabda, khairun nas qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya para sahabat. Nah. Taib. Wa fil Musnad al-Bazzar. Dan dalam kitab Musnad al-Bazzar, kalau yang tadi wafil musnad musnad Imam Ahmad, ya, antum paham ya? Yang baru datang pernah belajar mustalah hadis ya? Kalau disebutin kitab musnad itu berarti kitab yang berdasarkan, kalau versi bahasa kita, alfabet, berdasarkan huruf abjad. Ya, jadi bukan berdasarkan perbab. Ya. Tidak seperti kitab sunan yang berdasarkan topik-topik. Ya, seperti kitab hukum, kitab-kitab yang ada di fikih, toharoh, mau hadis siapa kek, mau hadis Aisyah, mau hadis Abu Hurairah, pas sholat, zakat, puasa, haji, ya, nikah, jihad. Ya. Nah kalau musnad itu alfabet, Hamzah dulu, nah, udah hadis Abu. Hadis yang dimulai dari sahabat yang huruf-hurufnya awal nama awalnya adalah Hamzah, Abi Hurairah, Abi Darda. Ya. Nah, berarti yang terakhir sahabat yang dimulai hurufnya dengan huruf ya. Begitu. Tapi campur, ada yang temanya apa itu begitu. Nah, sekarang Musnad Al-Bazzar, dari dalam kitab Musnad Al-Bazzar dari sahabat, dari hadis Abu Darda secara marfu, hadisnya hasan. Inna Allah Ta'ala qala li Isa ibni Maryam. Allah Ta'ala berfirman kepada Isa bin Maryam, inni ba'ithun ba'daka ummatan. Sesungguhnya aku mengutus setelah engkau sebuah umat, in asabahum yuhibbuna hamidu wa syakaru. Apabila ada hal yang mereka cintai itu menimpa mereka, hamidu, maka mereka pun memuji Allah, wa syakaru, dan mereka pun bersyukur kepada Allah. Wa in asabahum ma yakrahun, namun apabila hal yang mereka benci, ma yakrahun, sesuatu yang mereka benci, itu asabahum, menimpa mereka. Tasabu wa sabaru, mereka mengharapkan pahala dan bersabar. Wala hilma wala ilma. Kalau antum apa? Wala hukma wala ilma. Mereka tidak memiliki hilm. Hilm itu apa ya? Kesantunan atau kebijaksanaan. Dan mereka pun juga tidak memiliki ilmu. Ya. Kata Isa, ya Rab, kaifa hadha la hilm wala ilm? Ya Rab, gimana ceritanya ini? Kok bisa mereka tanpa hilm, tanpa ilmu? Allah berfirman, wa'tihim min hilmi wa amali wa ilmi, aku yang memberikan pada mereka dari hilm yang ada pada diriku maupun ilmu yang ada pada diriku. Berarti ini apa? Ilmu laduni dong. Ini maksudnya Allah yang memberikan ilmu kepada mereka dengan sebab mereka belajar, dengan sebab mereka berdoa, dengan sebab mereka ya kayak begini kajian. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan memberikan pemahaman kepada dia dalam agama ini. Yufaqihu fiddin. Allah yang membuat dia faqih. Taib, selesai mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, faslun, ikhtasallahu nafsahu bitayyib. Allah mengkhususkan dirinya dengan at-tayyib, kebaikan. Nah, sudah? Nah, tafadhal yang mau kerja. Edward, tafadhal dibaca Edward. Kencang suaranya Edward. Atyabahu. Itu maf'ul dari ikhtara. Kan maf'ulnya belum ada. Atyab itu isim tafdil. Sama kayak antum begini Edward. Ikhtartu min kulli nisa'in ajmalaha, begitu. Ajmalaha. Ngerti enggak Edward artinya apa? Ya. Paham? Belum? Aku memilih dari setiap calon wanita, calon istriku yang ajmalaha, yang paling mantapnya, cantiknya, yang ahsanaha, maf'ulnya itu atiyabaha, tayyib, maka isim tafdilnya apa? Atiyab. yang paling baik. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ikhtara min kulli jinsin, Allah memilih dari setiap jenis atyabahu, yang paling baiknya, yang paling thayyibnya. Isim tafdhil kan dengan wazan af'al. Af'al. Baik, terus illa tayyiba. Wa bi hadha yu'lamu unwanu sa'adatil 'abdi wa shaqawatuhu. Mana? Illa tayyiba la yunasibuhu illa illa tayyibu. Wala itma'ana, apa fi'il mudhari'nya? Yatma'innu. Wala yatma'innu qalbuhu illa bihi. Qalamu minal kalami al-kalamu at-tayyibu alladhi la yas'udu ilallahu. So'ida, fi'il mudhari'nya apa? Yas'adu. Maka la yas'adu. Tamyiz syaddu nufratan. Wa huwa asyaddu nufratan anil fuhsyi bil maqali wal kadhibi wal ghibati wan namimati. Terus wal buhti wa qawli dhuri wa qawli kalami wa kulli kalamin khabir. Nah, terus wa kadhalika la yu'allafu min al-ahmali illa atyabaha wa qiyalati وهي التي أجمعت على حسنها الفطر bukan الفطر الفطر جمع dari فطرة فاعل dari أجمعت الفطر an-nabawiyyati. Dan terus Edward wazabatuha al-hukumu as-suhimatu mislu an-yu'bada. Naibul fa'il ya akhi, an-yu'bada allaha naibul fa'il yu'bad ويؤثر من قوله على هواه على هواه bukan هواهي هواه تس ويتحبب إليه بجهده ويحسن إلى خلقه ما استطاع Nah, Mas Bu. Edward, susah ya? Belum di sini. Baik. Fasal faslun ikhtasallahu nafsahu bitayyib. Ini pasal yang dibuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala aslinya. Allah mengkhususkan untuk dirinya bitayyib dengan hal yang baik-baik. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu ikhtara min kulli jinsin atyabahu. Allah Subhanahu wa taala memilih dari setiap jenis yang paling baiknya. Maka Allah mengkhususkan untuk dirinya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala tayyibun wa la yuhibbu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa taala tayyib, maha baik, dan tidaklah Allah mencintai kecuali yang baik. Ya, sebagaimana dalam hadis innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Nah, wa yaqbalu min al-qawli wa la yaqbal, Allah tidak menerima dari ucapan, amal, sedekah illa tayyiba, kecuali dari yang baik. Wa bihadha yu'lamu unwanu sa'adatil 'abdi. Maka dari sini diketahuilah tanda-tanda kebahagiaan sang hamba maupun syakawahnya maupun apa? Kesengsaraannya. Fa inna at-thayyib la yunasibuhu ila at-thayyib. Maka sesungguhnya sesuatu yang baik tidaklah dia selaras kecuali dengan yang baik. Wala yarda illa bihi. Dan tidaklah dia akan ridha kecuali dengannya. Wala yaskunu illa ilaih. Dia tidak akan tenteram, tenang kecuali dengannya. Wala yatma'innu qalbuhu illa bihi. Dan kalbunya tidak akan merasa nyaman kecuali dengannya. Dengan yang baik. Falahu minal kalam. Maka ia memiliki ucapan fal kalam thayyib. Maka ucapan yang thayyib, yang baik, alladhi yas'adu ilallahi illa huwa. Yang kalimat yang baik tersebut naik kepada Allah, tidaklah itu melainkan illa huwa, melainkan kalimat yang baik, yang hanya datang menghadap Allah. Yas'adu ilaihi kalimat thayyib, kan begitu di ayat Al-Quran. Naik kepada Allah kalimat yang baik. Antum mengucapkan subhanallah, kalimat subhanallah antum ucapkan itu naik ke atas langit. Nah, wa huwa ashaddu nufratan 'anil fushi fil maqali wal kadhibi wal ghibati wal namimati wal buhti wa qawlu zuri min wa kullu kalamin khabis. Dan ia sangat menghindari dari segala macam kekejian dalam ucapan, kadhib, kedustaan, ghibah, namimah, adu domba, wal buhut, buhti, apa ya, manipulasi, wa qawli zur, maupun ucapan palsu, sumpah palsu, wa kullu kalamin khabisin, dan setiap kalam yang buruk, ucapan yang buruk. Kadzalik, demikian pula la ya'lufu minal amal illa athyabaha. Tidaklah dia terbiasa dari amal-amal kecuali yang paling baiknya. Wa hiya allati ajma'at 'ala husniha al-fitru as-salimah. Dan itulah yang fitrah yang salimah, fitrah yang selamat telah bersepakat atas kebaikannya. Ma'asyara'i an-nabawiyah. Ya, bersama dengan syariat kenabian. Wa zakatha al-uqulu as-sahihatu. Maka akal-akal yang sahihah, akal-akal yang jernih akan mensucikannya. Mithlu ayya abadallahu wahdah. Semisal Allah diibadahi semata, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Wa yu'thiru mardatihi ala hawa. Dan dia akan mengutamakan keridhaan-keridhaan Allah dibandingkan dengan hawa nafsunya. Wa yatahabbabu ilaihi bijuhdih. Dan dia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan segala kesungguhannya. Wa yuhsinu ila khalqihi mastata'a. Dia akan berbuat baik kepada para makhluk, para hamba yang lain semampu dia. Wa yaf'alu bihim ma yuhibbu ay yaf'alu bih. Maka ia akan melakukan, bertindak, dia akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mereka, dengan para makhluk, apa yang mereka bihim ma yuhibbu ayyaf'alu bih. Ya, dari segala hal yang ia suka, kalau makhluk pun itu akan bertindak kepadanya. Artinya dia akan berinteraksi kepada makhluk, ya, dengan interaksi yang dia pun suka, kalau makhluk yang lain, hamba-hamba oleh yang lain berinteraksi dengan dia. Artinya dia akan berupaya melakukan kebaikan. Nah, sampai sini ya. Coba saya Rizki Abdul. Rizki yang ini. Antum. Aha, sudah itu. Kadzalika sekarang. Lahu min al-akhlaq. Nah, lahu min al-akhlaq. Lamaan itu. Ya. Walahu min al-akhlaqi athyabuha. Al-ilmi wal-wiqari. Wal-waqari. Wal-waqari. Was-sabri wa-rahmati. Wal-wafai was-sidqi. Was-salamati as-sadri. Wat-tawadu'i was-ziyadati al-wajhi an-badri wa tadallubihi li-ghairillah. Wa kadzalika la yahtaru min al-mat'imi illa athyabaha. Wa wal-halalu al-hadimu alladhi yaghdhi. Alladhi yughdhi. Yughdhi al-badana. Al-badana. Al-badana wa ruha ahsana tarbiyatin ma'a salamatil 'abdi min tabi'atihi. Wa kadzalika la yahtaru min al-manaqibi illa athyabaha. Nah, itu. Masya antum. Ah itu. Terus. Wa minal ashabi illa tayyibina. Fa hadza mimman qala Allahu fihim alladziina tatawaffahumul malaa'ikatu tayyibina yaquluna salaamun 'alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wal ladziina taqulu lahum khazinatal jannati salamun alaikum tibtum fadukuluha khalidin. Wahadi ilfa'u tabakadi sababiyata ay bisababi tayyibikum. Tibikum. Tibikum fadukuluha. Wa qala ta'ala al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wa tayyibatu li-tayyibina wa tayyibuna li-tayyibati ulaika mubarrahuna mimma yaquluna lahu maghfiratu wa rizqun karim. Nah. Walahu min al-akhlaq. Dia pun memiliki akhlak. Athyabuha yang paling baiknya, semisal hilm, sikap apa namanya? Hilm, sikap yang baik yang berupa bijak. Ya, memiliki sifat hikmah, kemudian al-waqar, sopan santun, sabar, rahmat, menepati janji, sidik jujur, salamati sadar, dadanya itu selamat dari hal, jiwanya itu selamat dari hal-hal yang buruk, ya, kemudian tawadu, wasiyanatul wajah, menjaga wajah maksudnya, menjaga itunya, harga diri dia. Kan orang suka gini, muka mau taruh di mana gitu. Siyanatul wajah, menjaga diri. Apa menjaga kehormatan diri. Kan siyanah penjagaan, al-wajah penjagaan wajah. Baik. Nah, an badlihi wa tadallulihi li ghairillah, ya, dari tunduk dan merendahkan diri kepada selain Allah. Nah, kadzalika la yakhtaru fil mata'im, demikian pula dia tidaklah dia memilih dari makanan-makanan illa athyabaha, kecuali yang paling baik dia pilih. Ya, kan begitu. Antum disuguhkan makanan, ya, pasti antum pilih yang paling baik. Yang paling enak dan paling baik. Disuruh pilih combro sama rendang padang, pilih mana makannya, nasinya lah apa, combro apa rendang padang, pilih yang paling baik yang mana? Hah? comrok. Payah dia. Hah? Kolesterol. Payah. Seleranya comrok mau rendang padang pilih comrok. Payah dia. Mana tadi? Wawal halal, yaitu halal yang hani, yang menyenangkan, ya enggak? Yang halal yang menyenangkan. Alladhi yughizzil badan, yang dapat memberikan asupan gizi kepada tubuh. Nah, itu tiga tuh makanan yang thayyib, yang halal, yang enak, dan yang bergizi. Kalau kita tambahin satu, yang paling minim kolesterolnya atau gulanya. Tapi tapi kalau yang makanan kriteria yang baik ialah yang halal, yang hani, yang menyenangkan, yang enak, dan yang memberikan asupan gizi. Pagi-pagi gini suruh pilih nasi uduk atau nasi kucing misalkan. Tahu enggak nasi kucing? Repi dari Padang ngerti enggak nasi kucing? Hah, nasi kuciang. Enggak paham. Enggak. Ya. Kalau yang dari Jawa paham ya. Angkringan-angkringan tuh beli nasi kucing. Nah. Kalau antum ke angkringan, nasi yang kecil dibungkus seolah-olah itu buat makanan kucing. Ya. Nasi kuciang. Nah. Mana lagi tadi? Nah, ya, yang memberikan juga gizi badan, yang memberikan asupan gizi kepada tubuh roh, ya, dengan gizi yang paling baik, ya, gizi yang paling baik. Ya, ma'asalamatil abdi min tabi'atihi, disertai dengan keselamatan. Nah, kata dik demikian pula. La yakhtar bin al-manaqi illa athyabaha. Nah, itu yang baca itu yang ahak, yang paling berhak untuk meresapi. Ya, demikian pula dia tidaklah memilih dari pernikahan kecuali yang paling baiknya, kan begitu? Dipilih wanita solehah atau wanita rocker. Pilih mana, saya Rizki? Oh, solehah. Daripada yang rocker, fajiroh. Solehah. Solehah. Pilih begitu. Nah. Ini kan udah tabiat. Ya. Wa minal ashab ila thayyibin. Kalau dia memilih teman-teman, kecuali dia pilih, pastilah dia pilih orang-orang yang thayyibin. Thayyibin, orang-orang yang baik. Mau berteman sama garau apa sama penuntut ilmu? Ah, gitu. Teman antum siapa? Copet. Ya, temannya copet, jamret, begal. Nah, pilih dia, mau berteman sama jamret atau sama talib. Pasti dia pilih talib. Fahada mimman qala Allah Ta'ala, maka inilah mereka yang Allah Ta'ala firmankan, alladzina tatawaffahumul malaikatu at-tayyibina. Mereka inilah yang diwafatkan oleh para malaikat yang baik. Mereka yaqulun, mereka mengatakan, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat ini berkata pada mereka, semoga keselamatan tercurah pada kalian, masuklah ke surga disebabkan apa yang kalian dahulu lakukan. Ya. Dan juga yang mereka ucapkan, yang diucapkan ke para penjaga surga kepada mereka, salamun tibtum alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Semoga keselamatan tercurah atas kalian. Ini karena kebaikan kalian, maka masuk ke surga, kalian ke surga dengan kekal, kalian abadi. Wa hadhihi alfa'u taqtadi sababiyyah. Fa yang di sini fadkhuluha. Itu fadkhuluha itu fa sababiyyah ai bisababi tibikum, disebabkan kebaikan kalian fadkhuluha, maka masuklah kalian ke surga. Ya, Allah Ta'ala berfirman, al-khabisatu lil-khabisin, ya, wanita yang khabis, yang jelek, yaitu diperuntukkan untuk pria yang jelek juga, akhlaknya, agamanya. Wal-khabisuna lil-khabisat, pria yang buruk perilakunya, ya itu hanya pantas untuk wanita yang buruk perilakunya. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, adapun wanita yang baik-baik, ya untuk pria yang baik-baik juga. Wat-tayyibun lit-tayyibat, sebalikannya, pria yang baik-baik pasangannya buat wanita yang baik-baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itulah yang mubarraun, yang bersih, yang dianggap baik dari segala tuduhan, dari mimma yaqulun, dari apa yang mereka katakan berupa tuduhan-tuduhan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, maka mereka memiliki ampunan dan rezeki yang mulia. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, masih di, berarti tandain. Nanti di berikutnya fafus sirat bi annal kalimati al-khabisati ya lil khabisin.